63. Soal 63. Beda-beda. Oh, beda-beda ya. Ini sama. Baik, foto. Sima datan sohu. Sebelum itu. Ini ya, benar. Rasulullah hafizahullah ta'ala bimada tansuhu man bada'a fi talabil ilmi ala kibar sinin wa illam yatayassar lahu syaikhun wa illam yatayassar lahu syaikhun ya'khudhu minhu yulazimuhu fa hal yanfa'uhu talabul ilmi bila syaikhin bila syaikhin para syaikh Hafiz ya, semoga Allah menjaganya. Rahimahullah. Rahimahullah, semoga Allah. Rahimahullah, semoga Allah menghormati beliau. Ditanya, dengan apa engkau menasihati orang yang memulai dalam menuntut ilmu saat sudah tua? Ya. Apabila dan jika dia tidak mendapatkan syekh, dia mengambil ilmu darinya dan yang syekh yang naat syekh yang dia mengambil ilmu darinya, dia mengambil ilmu darinya dan bermulazamah terus menerus bermulazamah kepada syekh tersebut, apakah bermanfaat baginya untuk mengambil ilmu tanpa syekh? Menurut ilmu dan syekh. Bimada tansohu. Tansohu. Failnya. Jawazan takfirhu. Hua. Tansohu. Takfir. Ujuban. Wa illam yatayassar. Yatayassar. Rafa, nasab, jazm. Kenapa? Ilam. Ada jazmnya? Kenapa? Sa'il akhir. Syaikhun. Fa'il dari yatayassar ya'khudhu. Perhatikan di sini jumlah ya'khudhu terletak setelah isim nakirah. Syaikhun nakirah setelahnya jumlah. Maka jumlah ini sebagai na'at. Syaikh yang mengartikannya. Dia mengambil ilmu darinya dan selanjutnya semula zama. Fahal yanfa'uhu talabul ilmi, talabu. Fa'il dari yanfa'uhu. Nah, fa'ajab. Fadal ya Abu Zufar. Fa'ajab fadilatuhu biqawlihi. Tahir Allah Ta'ala an yu'ina min atas. Man. أنه كلما تقدمت السن من الإنسان ينبغي له أن يختار beda. Zada hajmuhu wa qalla fahmuhu. Enggak ada di situ. Tambahkan kurang. Kullama taqaddamatis sinnu minal insan zada hajmuhu wa qalla fahmuhu. Fahadar rajulul ladhi badal ana fi talabil ilmi yanbagi lahu an yakhtaro aliman yathiku bi ilmihi liyatlubal ilma alaihi. Terus maka yang mulia Syekh menjawab dengan perkataannya, kita meminta kepada Allah Ta'ala agar membantu orang yang Allah muliakan dia untuk menghadap sepenuhnya kepada penuntut ilmu, tetapi ilmu kepada dirinya sendiri sudah sulit, membutuhkan kepada perjuangan yang besar, kesungguhan yang besar, karena kita mengetahui bahwasanya setiap bertambah umur dari manusia, bertambah umur seorang, bertambah pula zada hajmuhu. Hajm itu apa? Bertambah besarnya, tapi sedikit pemahamannya. Maka laki-laki ini yang memulai badal ana fi talabil ilmi, yang sekarang mulai menuntut ilmu, hendaknya sepantasnya untuk apa? Yakhtaro, memilih untuk dia menuntut ilmu darinya. Karena menuntut ilmu dari jalan masyayikh Al-Fan lebih luas cakupannya dan lebih cepat dan lebih mudah, maka dia lebih luas dikarenakan Syekh adalah ibarat ungkapan tentang perbuatan diluaskan ilmunya, terlebih yang khususnya ada ilmu yang bermanfaat dalam hal nahwu, kitab dan tafsir dan hadis dan fikih dan yang lainnya. Kalau kita berhadapan di Syekh, orang Syekh, ya lebih luas tentunya. Terlebih ketika seorang Syekh tadi menguasai bidang-bidang ilmu tadi. Dalam satu pelajaran dia akan bisa menjelaskan sisi nahunya, tafsirnya, hadisnya, fikih gitu. Baik, nas'alullah ta'ala an yu'ina. Nas'alu failnya mana? Takdiruhu. Alhamdulillah Allah. Makulbi. An yu'ina. Yu'ina. Bada Sofia. Ada nasabnya. Failnya. Kembali ke. Kita mohon kepada Allah agar supaya Allah membantu dia siapa? Mannya itu maful b. Dia siapa? Dia yang membantu siapa? Allah. Wa kembali ke rahmat Allah. Man maful b. Akramahu bil hijai ila talabil ilmi Walakin al-ilma fi dhali so'bun yahtaju ila juhdin kabirin li'annana na'lamu annahu kullama taqaddama disinnu minal insani zada hajmuhu wa qala fahmuhu. Fahadha rajulu ladhi badal ana fi talabil ilmi yanbagi lahu an yahtara. Yanbagi rofa nasab jazm. Nah, tanda rupanya tandanya nah iya tanda rupanya apa katanya rofa maksudnya mahal rofa. Tandanya apa kok tak atur ya? Tandanya itu nun atau alif atau ya. Bantu apa kias? Dhamma muqaddara ala liya mana min duriya? Pak Lukman? Asikol Muqtal ya sikol. Failnya mana Bak Yas? Mustatir Babdillah. Apa? Babdillah Jumlah Masdar mu'awwal dari an yakhtarul insan yang bagi lahu al-ikhtiar an yakhtara an ini harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin menjadikan setelahnya jadi ta'wil ke masdar an yakhtara aliman yathiku bi ilmihi liyatluba Abdullah Ramli maksud di marah apa? Di ujuban. Ujuban. Jawaz dan madhabnya. Nah, madhabnya Basriun dengan an mutmarah jawazan. Kalau madhabnya Kufiun dengan lam. Ya ana talabal ilmi an tariqil maishayihi au faru. Mana isim ana dan khobarnya? Talaba isimnya, khobarnya? Awfaru. Ya, khobarnya awfaru. Raya kena ba Ishak. Abadalan bin ayah taja ila kiraati 20 kitaban yatayassaru. Yatayassaru tahsiruhu ila syaiti. Bahwa didalika yakunu aksoru zamanan wahuwa akrabu lisalamati kadalik liannahu rubbama yaktamidu ala kitabin wa yakunu nahju muallifihi mukhalifan linah jisalafi sawa'un fil istidlali au fil ahkam. Nah, pengganti dari maka sebagai ganti daripada membutuhkan untuk membaca 20 kitab mudah mendapatkannya dari seorang guru. Mudah didapatkan dari seorang guru. Nah, jadi ibaratnya seorang guru itu antum belajar dari seorang guru, seorang syekh itu apa? Antum mempelajari 20 kitab. dari sana, dari sini mengambil faedah-faedah. Naam. Dan kita butuh waktu yang sangat panjang. Kita membacanya, menelaah kitab-kitab tersebut untuk mengambil faedah-faedah tadi. Tapi dengan Syekh kita langsung sudah disiapkan ya, jahiz sudah siap, tinggal menerima, tinggal mencatat. Butuh waktu yang ringkas, akrob ya, lebih dekat, aisar, lebih mudah. Nah, taib wahuwa lidhalika yakunu aksara zamanan, dan itu akan meringkas waktu dan lebih meringkas waktu, meringkas waktu dan lebih dekat kepada keselamatan. Sebab terkadang dia seseorang, dia bersandar kepada sebuah kitab, dan dalam keadaan manhaj menulisnya menyelisih manhaj salaf. Sama saja apakah dalam pendalilan atau dalam hukum. Ya, enggak tahu pengarangnya. Nah, berbeda kalau belajar dengan syekh yang sekoh, yang terpercaya. Atau terkadang dari mu'alif karangan-karangan ulama al-sunnah, tapi ada ketergelinciran. Nah, kita tidak memahaminya. Dengan belajar kepada seorang guru akan dijelaskan ya, kesalahan atau ketergelinciran tersebut. Fabadala min an yahtaja ila qira'ati isrina kitaban. Kitaban tamyiz. Tamyiz apa? Zat. Yatayassara tahsilu min asyai wa huwa lidhalika yakunu aksara. Aksara Abu Abdillah. Khobar yakunu ya, dia lebih meringkas waktunya. Zamanan sebagai apa Abu Abdillah? Tamyiz ya. Wa huwa aqrabu lisalamati kadzalik, di anna rubbama ya'tamidu 'ala kitabin wa yakunu nahju mu'allifi mukhalifan. Wa zuwar. Isimnya? Naam. Linahji salafi sawa'un fil istidlali au fil ahkami. Nah, Pak Sofi udah baca tadi? Belum. Ya, pardon. Rajula. Manam sahu hadha rajula. Rajula alladhi yuridu. Yuridu talab al-ilmi ala kibari an yalzama syekhan mawsufan. Faya akudu minhu li anna malika awfaru wala ay asu wala yakun alifu ila kibari halaktu halaktu ila kibari ilalahu budalika yahrumu nafsahu minal ilmi. Baik, maka kami hasilkan kepada laki ini yang tidak ingin menuntut ilmu pada usia tua, agar dia menekuni seorang guru yang terpercaya. Dia mengambil darinya, mengambil ilmu darinya, karena itu lebih luas untuknya, dan janganlah dia berputus asa. Kalau dikerjakan mengartikan jangan, berarti walayai as. Ya. Kalau dibaca yai as ya jangan, tapi kalau dibaca yai asu, dia tidak boleh berputus asa. Nafi lebih mencakup, lebih umum. Jadi tidak berusaha, dia tidak berputus asa dan dia tidak berkata aku telah sampai pada usia tua. Karena dengan itu dia telah menghalangi panan sahu hadar rojula rojula hadal dari kata sebagai maful bih failnya alladhi yuridu talab al-ilmi al-kibari an yalzama shaykhan maful bih mausukan ya'khudu minu li'ana dhalika awfaru lahu wala ya'yasu wala ya'kulu balagdu min al-kibari ya'i fadal ya rakis qala rahimahullah wa qad dhukira wa qad dhukira anna بعض أهل العلم دخل المسجد يوما بعد صلاة الظهر فجلس وقال له أحد الناس قم فصلي ركعتين فقام فصلى ركعتين وذات يوم دخل المسجد بعد صلاة العصر فكبر ليصلي ركعتين فقال له الرجل لا تصلي فهذا وقت النهي وقت النهي فقال لابد أن أطلب العلم وبدأ في طلب العلم حتى صار إماما فكان هذا الجهل سببا لعلمه وإذا علم الله منك حسن النية ومن عليك بالتوفيق فقد تجمع فقد تجمع من العلم الشيء الكثير dan sungguh telah disebutkan bahwa sebagian ahli ilmi masuk ke dalam masjid pada suatu hari setelah salat zuhur, lalu ia duduk. Maka salah seorang manusia, salah seorang di antara manusia berkata kepadanya, "Qum fasholli rak'atain." Berdirilah engkau dan salatlah dua rakaat. Maka ia pun berdiri lalu salat dua rakaat. Dan pada suatu hari ia masuk ke dalam masjid setelah sholat asar. Lalu ia bertakbir untuk sholat dua rakaat. Lalu seseorang berkata kepadanya, "Kenapa engkau sholat? Ini adalah waktu yang terlarang." Lalu ia mengatakan, Aku harus menuntut ilmu. Dan ia pun mulai untuk menuntut ilmu sampai ia menjadi seorang imam. Maka kejahilan ini adalah sebab untuk ia berilmu. Dan apabila Allah telah mengetahui darimu niatan yang baik dan Allah menganugerahi atasmu taufik, maka sungguh engkau telah mengumpulkan dari ilmu yang baik. Kot masuk ke ilmu dorek ini. Tekan. Sering. Ya kan? Ketika Allah berikan taufik untuk menuntut ilmu, walaupun usianya sudah lanjut, tapi Allah anugerahkan baginya taufik karena Allah mengetahui baiknya niat dia. Naam, Allah berikan baginya ilmu yang banyak. Jadi jangan berputus asa walaupun usia sudah kepala berapa? Wabillah kepala berapa? Empat. Jangan putus asa. Baik, wallahu a'lam bishawab. نكتفي بهذا بارك الله فيكم